hati manis yang berkati sukses dalam cita-cita. Rayakan hari ini penuh banyak sukacita. Jangan lupa ucap syukur dengan apa yang dipunya. Menjadi pribadi yang harus lebih berbakti. Jadilah sosok seorang yang bisa disegani. Buatlah sesuatu agar orang tuamu bangga. Yakinkan semua itu hanya lewat dari doa. Ade bangun pagi lihat hari yang cerah. Siap untuk mandi lepaskan beban yang lelah. Tengok ke kalender ini hari yang dinanti. Tambah satu usia yang ade dapati. Panjatkan lewat doa Tuhan memberkati. Amanah orang tua harus ditaati. Hanya satu pesan jangan sampai terlewati. Ade paling manis Sio kakak sayang sekali. Selamat ulang tahun. Cerita